الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was-Sunnah, dan kita masih menjelaskan tentang bentuk-bentuk tindakan kezaliman yang menyebabkan luka dan tidak menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Telah kita terangkan 10 jenis luka yang terdapat pada wajah seseorang yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum. Dan dalil-dalil yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata rahimahullah taala, "Wa hadhihi ash-shijaju la yajibu al-qisasu fiha." Jenis-jenis luka pada wajah ash-shijaj. Ash-shijaj jamak dari syajjah, luka yang mengenai wajah atau kepala seseorang. Nah, luka jenis ini apabila seseorang terzalimi, tidak ada kewajiban penerapan qisas pada jenis-jenis luka tersebut, illa fil muwaddihati faqat, kecuali pada jenis yang keenam, al-muwaddiha. Pada al-muwaddiha ini baru ada hukum qisas. Adapun pada selainnya, kata para ulama, tidak ada hukum qisas padanya. Yang ada al-hukumah. Telah kita terangkan makna al-hukumah dengan menilai seseorang yang terzalimi tersebut. Ketika dia dalam kondisi sehat, sebelum terkena luka, berapa nilainya? Kemudian nilainya ketika dia telah terluka dan sembuh dari lukanya, berapa jarak di antara keduanya? Maka itulah nilai yang harus diberikan kepada orang yang dizalimi tersebut. Tidak ada hukum qisas. Hukum qisas maksudnya ketika dia melukai orang lain, maka dia pun dilukai. Itu tidak ada pada luka-luka yang mengenai wajah dan kepala, kecuali pada jenis yang keenam, al-muwaddiha. Pada jenis yang keenam, al-muwaddiha, itu ada qisas. Apabila yang terzalimi meminta untuk ditegakkan hukum qisas. Kenapa pada bahagian yang keenam saja, al-muwaddiha saja, yang diterapkan padanya hukum qisas? Diterangkan litayassuri dhabtiha, karena mudah untuk menentukannya. Wastifai mithliha, dan melakukan yang semisalnya. Telah kita terangkan al-muwaddiha, yaitu seseorang ketika melukai orang lain itu sampai masuk ke daging hingga menyobek kulit atau selaput yang memisahkan antara daging dengan dengan tulang. Selaput yang memisahkan antara daging dengan tulang. Misalnya seorang memukul di bagian wajah. Itu sampai ke selaput tersebut. Hingga terlihat tulangnya. Hingga terlihat tulang. Maka ini boleh ditegakkan hukum qisas. Dia pun dilukai dengan luka yang sama. Di tempat yang sama. Sebagaimana dia melukai orang yang terzalimi tersebut. Maka dia pun dikisos. Dilukai di tempat yang sama. Cara menentukannya mudah. Yaitu sampai terlihat tulang. Sampai terlihat tulang dan menyobek selaput. Yang menjadi pembatas antara daging dengan tulang. Sehingga mudah untuk dikisos. Karena dalam hal hukum qisas tidak boleh seseorang melampaui batas. Tidak diperbolehkan melampaui batas. Nah, untuk menetapkan tidak melampaui batas terhadap luka-luka yang telah diterangkan, itu adalah hal yang sulit. Kecuali pada poin yang ke-6 ini tidak sulit untuk menentukannya. Tinggal melihat tulangnya saja. Lihat tulang, terlihat. Tidak sampai meretakkan tulang, mematahkan tulang, tulang terlihat, tapi itu sudah cukup. Ya, boleh diterapkan hukum qisas. Bikhilafi ma'adaha, berbeda halnya dengan poin-poin yang lain dari al-Harisah, ad-Damiyah, as-Simhaq, al-Badi, dan yang lainnya, itu sulit. Fa innahu la yu'manu fiha az-ziyadatu wan naqsu fi tulil jirahati wa 'ardiha. Sebab tidak aman dalam poin-poin yang lain itu terjadi penambahan luka atau pengurangan yang berkaitan dengan panjang atau dalamnya luka tersebut, demikian pula lebarnya. Sulit untuk ditetapkan. Wala yuthaqu bistifa'il mithli, dan tidak bisa dijamin bahwa dia akan dilukai yang semisalnya. Sehingga kata para ulama, tidak ada hukum qisas padanya pada setiap luka yang mengenai seseorang, kecuali pada al-muwaddihah. Pada jenis al-muwaddihah, ketika seseorang dilukai hingga memperlihatkan tulang. Maka dalam kondisi seperti ini diperbolehkan, ditegakkan hukum qisas apabila diminta oleh seorang yang dilakukan tindakan kejahatan kepadanya. Ini kaitannya dengan luka-luka pada bagian kepala. Al-qismu tsani, bagian yang kedua, al-jirahatu fi sa'iril badan. Luka-luka yang terdapat pada bagian tubuh selain wajah dan kepala. Wa hadhihi al-jirahatu takhtalifu bi ikhtilafin naw'. Maka jenis luka-luka yang terdapat pada bagian tubuh selain kepala dan wajah itu berbeda-beda pula jenisnya, berbeda-beda pula hukumnya tergantung jenis lukanya. Fama la qisas fihi idza kana fil ra'si aw al wajh fala qisas fihi aidan. Maka sesuatu yang tidak ada hukum qisas padanya ketika luka itu terdapat pada kepala dan wajah, maka tidak ada pula hukum qisas ketika luka mengenai salah satu bagian tubuh, tangan, kaki, paha, bagian-bagian tubuh selain wajah dan kepala. Maka tidak ada hukum qisas. Tidak ada hukum qisas. Cakaran misalnya. Atau sampai melukai. Atau sampai masuk ke daging. Ya. Atau yang semisal yang disebutkan. Atau sampai al-munaqqilah. Yang menyebabkan berpindahnya tulang. Atau yang semisalnya. Ini tidak ada hukum qisas. Tidak ada hukum qisas. Fala qisas fi aidan idza kana fi sa'iril badan, maka tidak ada hukum qisas apabila luka itu terdapat pada bagian-bagian tubuh yang lain. Illal muwaddihah, kecuali al-muwaddihah. Jadi sebagaimana al-muwaddihah pada saat luka itu terdapat di wajah atau kepala, ada qisas padanya, maka demikian pula ada hukum qisas ketika terdapat luka tersebut pada bagian tubuh seseorang. Misalnya seorang ditusuk dengan pisau mengenai bagian tangannya. Terus tusukan itu masuk hingga memperlihatkan tulang. Hingga memperlihatkan tulangnya. Namun tidak sampai mematahkan tulang, memecahkan tulang. Namun memperlihatkan tulang berarti asimhaq, yakni selaput pembatas antara kulit dengan tulang itu sudah sobek. Namun tidak sampai menghancurkan atau meretakkan tulang, maka berarti hukumnya sama seperti hukum al-muwaddihah ketika luka itu terdapat di bagian kepala. Illa al-muwaddihah, kecuali muwaddihah ini yang ada hukum qisas padanya. Allati taqta'u juz'an min ajza'il badan, yang memotong bagian atau menusuk bagian dari bagian-bagian tubuh. Kasadar, seperti misalnya bagian dada, wal'unuk atau bagian leher, hingga memperlihatkan tulang, atau bagian tangan, kaki, dan bagian-bagian yang lainnya, apabila kondisinya sama seperti kondisi al-muwaddiha, ya, yang terdapat pada kepala, menyebabkan sobeknya selaput asimhaq, selaput pembatas antara kulit dengan tulang, maka demikian pula luka yang terdapat pada bagian tubuh diperbolehkan untuk diterapkan hukum qisas dengan alasan bahwa itu mudah untuk dilakukan hukum qisas padanya tanpa mengurangi dan tidak pula melebihkan. Naam. Ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah yang kita terangkan insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.